Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja puji hanya milik Allah, penguasa langit bumi, penentu segala galanya, yang menakdirkan kita berkumpul, dan Allah juga satu-satunya yang bisa melindungi kita dari segala kehinaan dunia akhirat. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-gina. Allahumma inna na'udhu bika min an-nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salat sidinam. Alhamdulillah hadirin, jelas suaranya kurang ya. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi? Jawaban beliau, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya innama itu tiada selain itu. Jadi sesungguhnya Rasulullah diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Banyak akhlak tetapi tidak sempurna kecuali dengan tauhid yang dibawakan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin tahu siapa orang yang paling benar pemahaman Islamnya, lihatlah akhlaknya. Siapa yang paling teguh imannya, lihatlah akhlaknya. Siapa yang paling bagus ibadahnya, lihatlah akhlaknya. Akhlak ini bukan akhlak hanya dalam penilaian orang, tapi akhlak dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Punten silau, Bu. Jadi akhlak baik ke orang itu tidak cukup disebut baik dalam pandangan Allah, karena ada sesuatu yang sangat bernilai yang insya Allah kita bahas. Akhlak itu sumbernya adalah dari hati, qalbu, ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, sesuatu yang kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi orang yang paling benar Islamnya, yang amalan terberat timbangannya adalah akhlak. Ketika dibangkitkan Rasulullah SAW, yang paling dekat dengan Rasulullah adalah yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak itu datangnya dari hati, qalbu. Qalbu dibagi tiga dalam pemahamannya, ada qalbun mayit, hati yang sudah mati, ada qalbun marid, hati yang berpenyakit, sakit, hati yang sakit, ada qalbun salim, hati yang sehat. Hati yang mati tidak bisa ditanya, walaupun jasadnya manusia, tapi perilakunya bisa lebih buruk, lebih jahat dari binatang. Karena orang yang hatinya mati, dia tidak dituntun lagi oleh kebenaran dan pakai akal berbuat jahatnya. Kalau binatang hanya insting, kalau manusia yang kalbun mayit, jahatnya tuh jahat sekali karena pakai akal. Kalbun mayit sudah tidak ada lagi kemanusiaan, kasih sayang, yang ada satu saja, dia menuhankan nafsu. Maka kalau kita lihat orang-orang yang tidak beriman dan berbuat keji, itu ciri-ciri orang yang hatinya mati. Kalau qalbun marid, hati yang sakit, oh macam-macam beragam sakitnya, tergantung kompleksitas, komplikasi penyakitnya. Makin banyak penyakit hati, makin menderita. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, dan berbuah kepada akhlak yang tidak baik. Yang kita rindukan adalah qalbun salim. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 diantaranya, ya. Nah, Ustadz suaranya merdu, tolong bacakan. Jadi yang nanti bakal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang qalbun salim, karena hatinya bersih, sehat, berbuah akhlakul karimah, akhlak yang disukai Allah. Seperti apakah nanti qalbun salim? Kita simak nanti ya, silakan. Surat Asy-Syu'ara dari ayat 87 sampai 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Suatu hari tidak ada lagi manfaat harta anak, yang manfaat cuma satu saja, qalbun salim. Orang yang qalbun salim itu tidak hanya hatinya yang bersih, tapi akhlaknya juga jadi bagus, ibadahnya jadi benar, amalannya disukai Allah. Nah, qalbun salim itu apa? Orang yang hatinya sehat itu intinya apa? Intinya dari din adalah akhlak, akhlak qalbun salim, inti qalbun salim adalah la ilaha illallah. Nah, dari sinilah Bu, Pak, mengapa ada orang yang ilmu agamanya banyak, amalnya juga seperti banyak, tapi rasanya akhlaknya kurang baik. Nah, akhlak kurang baik sebabnya hatinya kurang baik. Hati kurang baik sebabnya adalah amalnya kurang baik. Padahal dia banyak amal. Kenapa? Karena niatnya tidak baik. Jadi sumbernya itu dari niat. Nah, niat inilah yang menentukan seseorang itu musyrik atau tidak, dari niat. Kita coba buka ya, bahwa semua kebaikan itu dari tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Nah, ini perlu dicamkan ya. Luqman Hakim pernah menasehati anaknya dengan nasihat yang pertama. Surat Luqman ayat 13. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini nasihat pertama kepada anak. Kenapa anak akhlaknya kurang baik? Bisa jadi ini nasihatnya yang belum mantap. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ada syirik jali, menuhankan patung, pohon, berhala. Ada juga menuhankan yang diberhalakan, pangkat, jabatan, harta, nanti ada kita bahas ya. Tapi ada juga syirik khafi yang halus, yaitu riya, menuhankan penilaian orang, menuhankan kedudukan di hati orang. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan lalu, bahwa yang pertama dihisab adalah mujahid yang berperang di jalan Allah sampai terbunuh di medan perang. Ketika dihisab, diperlihatkan semua nikmat dan dia mengakui, dia mengaku, saya sudah berjuang ya Allah, berjihad sampai mati di medan perang karena engkau. Tubuh bertempur, mulut karena engkau, tapi Allah berfirman, kazabta, bohong kamu. Kamu berperang karena ingin dianggap sebagai pahlawan dan sudah engkau dapatkan sebutan itu. Tuh lihat, tubuh bergerak, ini juga teriak. Tapi kan Allah Maha tahu isi hati. Ternyata dalam perjuangan itu ada kuncinya. Dia sudah melakukan kesyirikan, yaitu dia lebih menikmati kedudukan di hati orang, lebih menikmati pujian orang daripada menikmati kedudukan di sisi Allah. Jelas tidak nih hadirin? Jadi intinya kebersihan hati itu, kalau mau kita urut nih sebagai orang Islam ya, kita kan tidak musyrik yang menyembah berhala, tapi kita bisa menuhankan penilaian orang. Coba lihat ibu-ibu yang ngobrol, yang banyak ngomong, kenapa pakai bohong? Kenapa ada yang dilebih-lebihkan? Kenapa ada yang serba ingin diketahui hartanya, kedudukannya, gelarnya, pengalamannya? Kenapa? Karena ingin kedudukan di hati orang yang diajak ngobrol. Ingin dianggap pintar, keren, elit, serba tahu. Kan begitu? Coba cerita tentang tiang yang ketabrak. Dia cerita begitu hebat, seakan-akan dia yang jadi tiang. Ini kan mengerikan. Cerita sepak bola, ada yang segala diomongin seakan-akan dia bolanya. Ada yang kalau bicara tuh sedemikian rupa, karena kita ingin kedudukan di hati orang itu. Coba kenapa banyak orang yang beli ini, beli itu, yang dia sendiri nyicil, nyesek nyicilnya. Demi dipuji, demi kedudukan di hati tetangga, kedudukan di hati orang. Ah, ini nih yang merusak akhlak tuh, menuhankan penilaian orang. Jelas? Coba ibu periksa, kenapa cicilan ibu meningkat, bukan iman yang meningkat. Apakah benar karena perlu atau karena ingin dipuji orang? Hati-hati nih hadirin, ini awal. Siapa yang tidak serius masalah niat, bisa rusak, apalagi sudah pakai aksesoris ibadah. Yang kedua dihisab siapa? Ustadz Komar, saya yang belajar agama dan mengajarkannya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, para ustaz, mubalig, itu yang kedua dihisab. Tidak semuanya orang yang tahu agama bisa ke sorga. Padahal dia paham hukum, dia dakwah. Ketika dihisab, Allah tahu isi hatinya. Kazabta, dusta kamu. Kamu belajar agama karena ingin dianggap ulama, ingin dianggap da'i kondang, ingin diundang kemana-mana. Ini tidak begitu hadisnya ya, tapi kalau diterjemahkan, lebih ingin disebut da'i, ingin masuk TV, ingin terkenal, ingin diundang. Ah, dia tidak cari ridho Allah dari ilmunya. Dia tidak cari ridho Allah dari dakwahnya. Ingin dianggap pintar, ingin dianggap ngolotok pengetahuannya. Sama yang baca Quran. Nih, Ustaz Ahmad, kedua. Ada yang suaranya merdu, hafalannya banyak, makhraj tajwidnya benar, tapi belum tentu ke sorga. Kenapa? Karena ingin disebut qori, qori'ah dalam pandangan orang. Ingin disebut hafiz, hafizoh. Hati-hati nih Bu, anak-anak ibu yang menghafal Quran, jangan sampai anak-anak yang hafal ibu yang sombong. Alhamdulillah, anak kami sudah hafal 15 juz. Allahu Akbar. Ibu bagaimana anak supaya bisa hafal gitu? Jadi sebagai orang, ah lebay. Dia sendiri juz 30 tidak hafal-hafal. Berapa banyak? Saya juga sama hadirin, astagfirullah. Anak hafal sebagian, bapaknya belum, ibunya belum, tapi nebeng beken. Seperti jerih payah kita ngapalin anak bisa hafal. Ini mah udah mah enggak hafal, riya lagi. Wah kalau gitu mah saya takut riya enggak akan ngapalin, lebih ngaco. Meninggalkan amal, gini, meninggalkan amal, kata Imam Fudail bin Iyad ya, meninggalkan amal karena takut penilaian orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, musyrik. Tuh, mau yang mana? Dua-duanya jelek. Yang benar itu memperbanyak amal dan ikhlas. Ayo, periksa nih, semuanya periksa. Coba, kenapa ibu di rumah cepat marah? Jawab, karena kurang ikhlas, Bu. Nah kalau ikhlas mah, mau ngapain marah? Semua yang dilakukan ada catatannya di sisi Allah. Ya, saya tuh ikhlas masak buat suami tuh. Tapi ini ciri-ciri. Boro-boro muji suami saya maaf. Berterima kasih juga? Enggak. Sakit Lagu sakitnya sampai di sini. Mungkin judul aslinya aku tak ikhlas. Nah kalau ikhlas mah enggak akan ada lagu itu. Ini serius hadirin. Pokoknya mah Allah subhanahu wa ta'ala tahu isi hati. Wa huwa alimum bidati sudur. Wa asiru qawlakum awijharib awijarubih innahu alimum bidati sudur. Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan, Allah tahu isi hati, tidak bisa bohong. Jadi salah satu ciri kita kurang ikhlas, tidak nyaman pada waktu beramal. Ibu nyapu kurang ikhlas, enggak nyaman karena tetangga enggak ada yang lihat. Ada bapak juga nyuci mobil, enggak dilihat mobilnya, mana tetangga. Ngebonceng anak, keliling dua puteran di komplek, supaya kelihatan bapak soleh. Ke kantor naik ojek karena enggak ikhlas diputerin. Terus ojeknya sampai orang kantor melihat. Capek bu, termasuk dandan teh capek bu. Oh iya bu, serba salah. Mungkin begitu ya. Itu jilbab andalan saya bu. Udah tahu belum Ustaz Komar? Yang set. Istighfar, astagfirullahaladzim. Makin cari kedudukan di hati orang, oleh Allah dibuat lelah hati kita. Makin bersandar, berharap ke orang, dibuat perih. Persis seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, semua kepahitan sudah kurasakan. Dan tidak ada yang lebih pahit dari berharap kepada manusia. Allah yang bikin pahit. Jelas? Makanya mulai sekarang latih. Jangan ngarep apa-apa dari makhluk. Ngarep dari Allah. Lakukan, lupakan. Allah gak akan lupa. Semua dilihat oleh Allah. Semuanya disaksikan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Beres hadirin. Mau dimakan gak dimakan oleh suami, makan oleh ibu, gak usah rewel. Ngurus anak-anak belum soleh, pahalanya udah ada. Ngajarin anak belum mau nurut, udah ada ganjarannya. Walaupun belum nurut, dan nurut gak nurut, menanti Allah yang ngebulak-balik hati. Jelas pak, mendidik istri belum nurut, terus we ngedidik. Jangan jengkel, dah jengkel juga gak nurut. Oh saya mau minta maaf satu ya, beberapa pertemuan yang lalu pernah ceramah tentang Umar, mengkisahkan Umar bin Khattab yang dimarah istrinya. Sejujurnya hati saya tuh gak tenang sesudah menceritakan itu. Benar itu ada beberapa ulama yang menulis, tetapi bukan hadis dan tidak jelas riwayatnya. Saya pikir Umar bin Khattab itu kan begitu berwibawa. Istrinya juga pasti seganlah kepada seorang yang takut ke Allah. Istri bawel, rewel itu biasanya suaminya kurang wibawa. Ya, benar Pak? Nah kalau suaminya ajeg, mantap tauhidnya, biasanya Allah mengeluarkan sima, ya, energi positif yang membuat istri mau ngomong juga ketahan, takut kualat. Benar gak sih Bu? Kok pada nunduk begini seperti yang kurang yakin? Saya mohon maaf atas selama waktu itu dan saya tidak akan menceritakan itu lagi karena belum meyakinkan kebenarannya. Maaf ya, salah. Selanjutnya, apa jadi kalau kita ingin punya hati yang bersih? Mulai sekarang, luruskan niat, melakukan apapun, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, aktivitas hidupku, bahkan mati pun semata-mata karena Allah. Orang mau tahu, mau tidak tahu, Allah pasti tahu. Orang mau lihat, mau enggak lihat, Allah pasti melihat. Orang mau muji, mau tidak muji, monggo. Itu urusan bibir masing-masing. Urusan kita diterima Allah. Puji, caci, ember jatuh, sama, hanya gelombang udara yang merambat ke telinga, yang berarti adalah Allah yang memuji. mau dihargai atau tidak, mangga, silahkan. Yang penting Allah ridho. Mau balas budi atau tidak, gak ada masalah. Yang penting Allah ridho. Enak begitu? Dengarnya enak tidak? Dengarnya saja enak, apalagi mengamalkannya. Hanya saja mengamalkannya tidak semudah mendengarkan ceramah ini. Karena yang ceramah juga sedang mikir, cocok tidak nih ceramahnya dengan dirinya. Rasa-rasanya kurang cocok. Nah, ada 8 cinta yang bisa merusak tauhid, yang harus diwaspadai. Ini dalilnya surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, ini 8 cinta yang suka ada di hati kita. 1, cinta kepada orang tua. Ini fitrah, bahkan disuruh kita berbakti ke orang tua. Di dalam surat Luqman ayat 14-15, sesudah nasihat la tusyrik billah adalah perintah berbuat baik kepada orang tua. Bahkan walaupun orang tuanya beda akidah, dan menyuruh kita patuh kepada akidahnya, kita tidak boleh nurut, hanya harus tetap berbuat baik. Bayangkan, dengan orang tua beda akidah dan nyuruh kita untuk berbuat yang musyrik, kita menolak, tapi kita tidak patuh, tapi tetap harus berbuat baik. Cuma kebaikan kita cinta ke orang tua tidak boleh membuat kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini, hadirin. Cinta ke ibu, cinta ke bapak, di sini sebut bapak-bapak karena bapak biasanya disebut nasabnya kenyambung ke bapak. Jangan sampai punya bapak berpangkat, bergelar, turunan darah biru. Sudah tahu yang darah biru? Yang ketika terluka tuh keluar darahnya merah ya. Itu darah biru namanya kalau dianggap turunan bangsawan. Kemudian dia menjadi ujub, sombong, menjadi lebih patuh menjaga trah turunan daripada menjaga perintah Allah. Kan ada yang merasa turunan orang kaya, berpangkat, bergelar, bangsawan, sehingga memilih apa yang disukai bapaknya daripada yang disukai Allah. Jangan lakukan ini tidak cocok dengan keturunan kita. Ah, itu sudah ngaco. Turunan, tapi perintah Allah di atas segalanya. Yang kedua, anak-anakmu. Saya lupa ayat tentang astagfirullahaladzim. Ada orang yang minta ke Allah punya anak, tapi sesudah punya anak malah melupakan Allah dan lebih sibuk dengan anak. Adzan sholat subuh lebih sibuk main dengan anak daripada ke masjid. Pergi ke mall waktunya sholat takut mengganggu kesukaan anak, lagi main daripada waktunya sholat. Kalau hati sudah terdominasi oleh anak sehingga melupakan Allah, nah siap-siap, gampang bagi Allah ngambil anaknya, atau anak jadi sumber masalah dalam hidup kita. Hati-hati hadirin, cinta ke anak tidak boleh membuat anak mendominasi hati sehingga kita mengabaikan kepada Allah. Keinginan anak boleh dipenuhi sepanjang tidak melanggar perintah Allah. Pak, Bapak, hati-hati ya. Ini ada teman sudah nikah 12 tahun belum punya anak, terus sudah usia istrinya sudah sekarang 47-an kalau tidak salah. Ayo ke Mekah, Pak. 14 Desember berangkat ke Mekah. Padahal sebelumnya sudah 7 kali bayi tabung tidak pernah berhasil. Berangkat ke Mekah, ayo tobat. 14 Desember 2016 berangkat ke Mekah. 14 Desember 2017 lahir itu anaknya. Maha suci Allah. Waduh, gembiranya luar biasa. Diingatkan ini. Hati-hati, jangan sampai kegembiraan kepada anak malah mengabaikan kepada perintah-perintah Allah. Gampang bagi Allah berbuat sesuatu bagi anaknya, betul? Yang ketiga, saudara-saudaramu, ini juga adik berkelahi dibela oleh bapak, oleh kakak, padahal adiknya yang ngaco. Tidak boleh kita menjadi tidak adil hanya karena nasab, keluarga, adik kakak, atau di dalam pembagian waris. Ada aturan warisnya, tetapi urusan adik kakak ini ternyata mengabaikan hukum Allah karena hanya karena ingin dengan hukum orang. Ini harus diwaspadai. Lalu siapa? Tadi apa? Abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Istri-istri buat suami ya. Kalau buat istri enggak boleh, suami-suami. Pendamping hidup. Ini agak sering dibahas ini, maaf. Bu, Pak, cinta tidak boleh menjadi kemelekatan di hati. Itu kata kuncinya, melekat ya. Kalau udah melekat itu nempel terus di hati. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh melekat di hati itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang melekat selain Allah di hati kita, pasti kita tidak bahagia. Mengapa? Karena Allah tidak suka. Jadi gimana? Jangan terlalu terbuai dengan kata-kata cinta. Say, love, imu, ilu, terus keluar terus. Saya justru cenderung curiga. Kalau orang udah terlalu berlebihan dalam kata-kata cinta, mungkin menutupi sesuatu. Saya tidak berburuk sangka ke suami ibu ya. Tapi kalau suami ibu dari bangun tidur, duhai cintaku. Nah, ini agak mencurigakan. Padahal biasanya enggak gitu-gitu amat. Tanda cinta yang merah itu, bunga terus diweleg siang malam. Ah, mungkin itu lagi ngebeli hati ibu ya. Dan istri mencintai suami berlebihan juga, bawaannya enek suami itu, Bu. Ibu nge-WA terus. Bangun tidur, wahai suamiku, sudah bangun belum? Mana di sebelahnya? Mau pergi ke kantor, lagi nyetir, terus di kantor, sudah duha belum mas? Intinya patroli. Siang, malam, coba seneng gak? Saya emang gak begitu seneng. Ada Allah atuh yang jaga, dan gak bisa diakalin dengan WA. Kebanyakan ngomong ngeganggu. Benar? Ustaz? Kok gak ada dukungan begini? Lagi baca Quran, masuk WA, keputus, dah kalau telat jawab, yang itu merah itu. Kalau udah ngirim itu kan horor. Tahu kan? Yang ada yang giginya gitu-gitu tuh. Alhamdulillah, istri-istri saya gak pernah ngirimin yang itu. Cuman ngebayangin aja kalau ada kiriman itu. Ngaji kepotong, beres dulu. Hadirin, jangan sampai cinta ke makhluk membuat makhluk itu mendominasi hati, selalu ingin dekat dengannya, takut jauh darinya, apapun hanya untuknya, jadi ilah tuh. Padahal suami sekarang ada, nanti meninggal, bisa. Hancur hati itu. Makanya pendidikan utama dari seorang suami, hei istriku, jangan terlalu cinta padaku. Aku cuman manusia. Sekarang ada, nanti udah binasa. Saya tidak bisa memberi rezeki sedikit pun padamu, kecuali yang Allah titipkan. Saya tidak bisa melindungimu sama sekali, kecuali Allah yang menguatkan. Apalah diriku, hanya sekedar makhluk. Saya menikahimu agar kita sama-sama ke sorga berjumpa dengan Allah. Tugas saya sebagai suamimu bukan membangun cintamu untukku, tetapi menganjurkan, mendidik engkau agar mencintai Allah di atas segala-galanya. Untukku ala kadarnya aja, gak apa-apa. Istri yang mencintai Allah dijamin akan jadi wanita soleha yang membahagiakan istrinya. Gak ribet, gak rewel, gak bawel. Ade apa ngelamun gini, udah nikah belum? Hah? Masih jauh kan? Ya, gak usah terlalu dalam menjiwainya. Ini cocoknya Ustaz Kormar, husu dari tadi. Jangan bangga kalau istri cemburu berlebihan, itu ciri-ciri suami belum bisa ngedidik tauhid ke istrinya. Istri cinta-cinta tapi harus siap, siap ada, siap tiada. Siap suami dititipkan kepada kenapa jadi susah ngomong begini? Nah, kita tidak tahu garis hidup kita masing-masing, benar? Gak ada yang tahu. Coba, saya yakin suatu saat suami ibu akan dititipkan ke rumah sakit, ya kalau sakit. Sok suudon wae kalau laki teh hadirin. Teruskan. Jangan hadirin dilatih, ya Bu, dilatih. Beneran. Belum tentu panjang umur dan belum tentu akan ada takdir bareng terus. Tiba-tiba harus pergi jauh, harus pisah lama. Harus siap. Saya baca kisah tentang Brigade Izzuddin Al-Qassam, para pejuang Palestina. Mereka insinyur, dokter, para pengacara yang sudah berpendidikan tinggi dan penghafal Quran. Tapi suatu saat ada serangan Israel, mereka siap saja begitu, pergi lama dan belum tentu kembali. Dan ketika ditanya bagaimana istri dan anak, kami dari awal sudah sepakat, pernikahan ini adalah untuk berjuang dan selalu siap untuk tugas selama apapun, bahkan siap untuk berpisah selama-lamanya. Itu cinta yang benar, ya, bukan cinta lebay yang pakai selalu selendang biru, sapu tangan di bordil ujungnya yang liar. Jangan kekanak-kanakan cinta itu ya. Ibu mah enak. Ada yang sudah meninggal suaminya enggak di sini? Ada? Cung, yang mana? Sudah berapa lama teh? Bu, ibu sudah berapa lama? Maaf bu. 9 tahun. Ibu kelihatannya masih hidup ya? Masih makan bu? Masih ada rezekinya? Masih berteduh? Berarti bukan suami yang memberi rezeki ibu ya? Kalau suami pemberi rezeki, ibu sekarang udah meninggal dan gak ada rezekinya. Makanya ibu tidak terlalu cinta ke suami ya. Udah gak ada gitu. Yang berat tuh yang ada. Suaminya ganteng, mempesona, wah bisa nempel tuh hati. Makanya usahakan jangan terlalu ganteng suami teh bu. Stres, pasaran tinggi. Papa juga, ya. Jangan yang terlalu cakep kemana-mana. Itu supirnya suruh ikut. Suami bukan supir. Makanya ngimbang sama wajah, Teva. Bukan berarti profesi supir jelek, ya enggak? Itu juga mulia. Tapi kan enggak enak dianggap supir terus, Pak. Mbak, itu supirnya suruh, Pak. Suami saya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Lalu apa lagi nih? Keluarga. Wa'asyiratukum, ya. Wa'asyiratukum, keluarga usrah. Jadi begini, membela keluarga itu baik, mencintai keluarga baik. Dan sebaik-baik mencintai keluarga adalah memikirkan agar keluarga ini kumpul di sorga. Jadi kalau mau keluarga ini berkah, pikirannya jangan cuman kumpul di dunia, tapi usahakan keluarga ini kumpul di sorga, karena pasti pisah. Mungkin kemarin mendengar ya Bu, baru saja saya ikut dua penguburan, ketika dimakamkan tuh jelas sekali gak bawa apa-apa selain kain kafan. Dan tidak ada yang bisa menemani selain amal. Makanya didik keluarga itu menjadi keluarga ahli amal yang nanti bisa kumpul di sorga, bukan menjadi ahli dosa. Lalu apalagi perdagangan. Apa dulu? Oh, harta kekayaan dulu. Harta kekayaan itu yang kita suka itu dua. Satu, ketika kita menjemput rezeki kita, ini harus disukai Allah, dan ketika sudah dapat untuk menambah cinta ke Allah. Jadi yang kita suka itu bukan bendanya, tapi cara menjemputnya dan cara memanfaatkannya. Ini sebetulnya yang harus membuat kita cinta, bukan ke bendanya. Kalau ibu senang kepada sepatu, cinta sampai melekat di hati, sepatu bagus tinggi hati, lihat yang lebih bagus iri hati, sepatu hilang sakit hati, sebab sepatunya di sini, diceker bu, di sini. Jangan berat sama dunia hadirin, dunia mah cuma titipan. Makanya seperti la ilaha illallah tuh ya, tiada yang membagikan rizki selain Allah. Tiada pemilik segalanya selain Allah. Jadi kita lihat dunia teh biasa we. Lihat orang kaya, enggak ada yang kaya, Bu. Yang ada mah hamba Allah dititipin kekayaan sesuka Allah, dikasih, ditahan, diambil, itu pekerjaan Allah semuanya. Wah, ekonomi lagi sulit. Kalau Allah mau ngasih mah lancar we. Wah, bapak saya orang miskin. Tapi kan rezeki dari Allah tidak tergantung bapak. Wah, kantor saya bangkrut, PHK. Emang kalau di PHK rezeki dari Allah berhenti? Enggak. Ini kemarin umroh 84 umroh, tidak ada satupun yang bayar. Kalau Allah mau undang, ada saja rezekinya. Makanya maaf ya hadirin, lihat dunia mah biasa lah. Jangan kayak anak kecil ingusan, masih ingat cerita itu? Pengen petasan, nangis, karena enggak boleh oleh ibunya. Bersimbah air mata, kasih uang, gembira, lari ke pasar impres, bersimbah keringat. Udah dapat petasan, temuin kakaknya, abang, tolong bakarin, kasihin tuh petasan, tunggu dulu. Udah bang, udah, ore, keras kan, keras, ore. Dia sendiri gak dengar. Dia yang mati-matian tuh pak. Bersimbah air mata, keringat, darah ada jatuh juga. Yang dengar orang lain, kebanyakan orang kayak gitu kan. Coba yang punya villa, apa dia selalu tidur di sana? Enggak, mamang, bibi. Kenapa bibi seger, fresh? Karena berenang tiap hari. Kenapa mereka saling sayang? Karena mamang bawa bunga dari kebun. Siapa yang bakar-bakaran di ruang tamu itu? Mamang, bibi. Mereka romantis. Siapa yang tidur di ruang utama? Mamang. Diberesin ketika datang Tuhan. Mungkin ya, karena saya enggak pernah jadi mamang. Tapi hadirin, yang punyanya mah kapan ke sana? Betul? Bukan tidak boleh punya villa. Tapi kalau punya villa, jadikan rumah tahfiz, beres. Kita tidak tidur di sana, pahalanya mengalir. Benar kan? Jung punya tanah, beli tanah yang banyak, wakafkan. Kitanya enggak nginjek, pahalanya ngalir. Itu yang harus kita cintai, bukan pedit, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Ibu punya emas, mau tidur, buka. Enggak make, ya enggak? Tutup lagi, simpen, tumpuk-tumpuk, gemuk. Bangun tidur, ceklek. Eta teh nanaonan. Hidupnya cuma ngitung-ngitung barang. Keluarkan, sedekahkan, Bu. Oh, enggak kuat itu mah, ya udah enggak usah. Ada teman punya motor 12. Motor besar. Bangun tidur teh bukan tahajud, ini cerita bibinya ya. Kulunu, kulunu ke garasi. Gak bisa naik motor, udah tua. Naik dikit 15 menit, dikerok 5 hari. Jadi jual. Mau apa motor sebanyak itu, benar? Nah inilah, bisa ketipu lebih mencintai dunia daripada mencintai amal. Hati-hati, biasa aja lihat dunia ini, ya. Ada, tiada, biasa. Wah ini harus bayar ke rumah sakit. Bayar. Daripada enggak bayar, enggak bisa keluar-keluar, ya kan? Sudah rezeki dokter, perawat, satpam, dah. Harus bayar sekolah, bayar kalau ada. Dah itu memang sudah harusnya begitu. Jangan berat ngeluarin dunia. Dah dunia mah pindah-pindah. Betul tidak? Siapa lagi? Bisnis. Yang kamu khawatirkan kerugiannya. Bu, Pak, yang ngebagikan rezeki itu adalah Allah. Satu-satunya. Dibuka, ditahan, diambil oleh Allah. Jangan sampai berlebihan dalam bisnis. Pembeli adalah raja. Benarkah? Benar atau tidak? Benar? Benar itu kalau Raja Salman yang beli. Kalau model kita ini, pembeli adalah pelajar. Jangan. Dagang itu amal soleh. 10 menit sebelum adzan tutup. Menjelang rapat, selesai. Mau apa? Kan? Bisnis itu ibadah. Sholat itu tiangnya. Relax, ini sekarang ada usaha di mana-mana nih. Usaha ini ada teman saya umat Islam bikin usaha ayam goreng. Sekarang di sebelahnya ada juga yang menyaingi milik apa Lipo atau apa gitu ya. Tapi namanya nama yang lebih Islami. Aduh, gimana kita punya pesaing? Tenang. Yang ngebagikan rezeki itu Allah. Dikasih pesaing itu bagus. Coba balap karung sendirian. Enggak menarik. Walaupun juara umum enggak ada artinya. Apalagi balap karung malam-malam sendiri di Tegalega, karungnya putih, ngeri. Dikejar anjing, mana yang lebih cepat? Dikejar anjing pincang dan ompong atau dikejar herder? Cepetan herder kita. Coba kita dikejar anjing, ompong, and leles. Kita malah pelan larinya. Kalau ingin berprestasi dalam lari, kejar anjing. Allah memberikan kompetitor itu bagian dari karunia. Jadi jangan sebel ke kompetitor, rezeki kita tuh yang nanggung Allah. Adanya kompetitor, pedagang sejenis, supaya kita lebih dekat dengan Allah. Supaya lebih berkualitas. Coba, jadi gimana? Tenang. Satu, waktu sholat, tutup. Dia pasti gak tutup dan gak sholat, ya. Wah, nanti pelanggan kita pindah ke dia. Enggak, tenang. Allah yang ngatur rezeki. Servicing bagus, lebih bersih dari dia. Setel murotal Quran. Setiap orang baca, beli, dia dengar Quran. Setel ceramah, belinya ayam, dapatnya juga ayam, ya ilmu. Benar? Akhlak yang bagus, banyak istighfar, banyak wirid, akhlak yang bagus. Orang beli ayam, dapat ilmu, dapat ayam, dapat akhlak. Kan ada yang jualan ayam tuh nelpon, "Heh, itu dagang ayam, jualan ayam?" "Iya, Pak." "Ayo, adukan jeung ayam saya." Dia main-main. Kita dagang ayam, masa disuruh diaduin sama ayam? Tenang, Jago. "Ini mah goreng ayam, Pak. Maaf." Tenang, jangan monyong sia mana. Itu jadi ngaco. Kalau kita nyebut monyong ke orang, kita yang monyong. Ya. Udah gak mungkin monyong begini. Dah, tetap dengan akhlak baik. Zikir yang banyak, gara-gara ada kompetitor, kita lebih profesional, lebih ikhlas, lebih bagus ibadah, syukur ke kompetitor. Betul? Berapa banyak ibu-ibu yang jadi solehah, gara-gara ada kompetitor. Betul tidak? Kenapa melihatnya gitu, sinis gitu? Kenapa Ustadz Komar senyumnya seperti yang ingin? Hadirin sekalian, tenanglah Bu, yang menentukan segala takdir mah Allah Subhanahu wa taala. Benar? Ada satu lagi ya. Makanya rapat berhenti. Kenapa sih sholat terus umat Islam? Baru juga dagang, udah sholat. Sore, sholat. Malam, dengerin hadirin. Kalau sholat bagus, urusan ditolong oleh Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Tutup. Darut tauhid semuanya tutup. Toko tutup, enggak berkurang. Dikepung oleh minimarket-minimarket yang lain, enggak berkurang. Dan yang ngebagikan rezeki mah Allah. Gimana kalau kita lagi jualan, azan, ada yang beli, ajak sholat. Iya kan? Nanti dia enggak beli, berarti enggak rezeki kita, beres. Tenang, tenang hadirin. Ini saya ngomong begini karena saya seorang pedagang juga. Dulu saya bisnis pusing sekali. Rapat strategi ini, strategi itu, liar. Sekarang sholat. Jangan banyak ngomong di kantor, banyak istighfar. Rapat-rapat, jangan kelamaan, liar. Doa yang banyak, alhamdulillah Bu, beres. Enggak pakai riweuh. Alhamdulillah. Ini DPU, dulu zaman kebanyakan rapat, paling hanya 13 miliar. Tahun ini, tahun 2017, Dompet peduli umat nih pakai kenceleng ini 108 miliar, Bu. Alhamdulillah. Bisa menolong 1/4 juta orang insya Allah tahun kemarin. Rapat sih rapat, tapi tidak rapat juga kalau enggak dikasih pertolongan Allah mau ngomong apa? Banyak yang rapat-rapat hasilnya keren tapi enggak jadi. Halo? Oh jadi hai sih, oh Ustaz Koma. Ini yang rusak, kita mah kepacar Ustaz. Ke saya mah halo-halo lagi. Halo? Ye kurang, halo lagi. Halo? Kebanyakan. Istighfar, astagfirullahaladzim. Nah hadirin sekalian mohon maaf ya. Bisnis, jangan sampai melanggar hak-hak Allah. Dagang, yang jujur-jujur saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu kalau belanja, mau jualan, tahu modalnya dan orang tahu juga keuntungannya. Enggak usah takut. Ah, gimana dong banyak pesaing? Tadi sudah diberitahukan. Pesaing adalah karunia Allah supaya kita bisa belajar lebih banyak, mengevaluasi diri. Bahaya kalau enggak ada kompetitor itu bahaya. Kita jadi merasa paling benar dan cenderung enggak maju. Kompetitorlah yang akan membuat kita bisa lebih bagus. Makanya kalau ada kompetitor, jangan dengki, jangan menjatuhkan orang. Ini sebentar lagi Jawa Barat akan ada pilkadal ya, pemilihan kepala daerah langsung, disingkat pilkada ya. Ada 4 kandidat ya. Sudah pada daftar belum? 1 yang sudah daftar Kang Emil dengan UU. Saya AA. Itu UU. Siapakah UU? Bupati Tasik. Beliau cucunya Uwakwer Afandi. Itu garisnya ulama juga. Yang kedua 2DM. Deddy Mizwar dengan Deddy Mulyadi. Deddy Mizwar Wagub, Deddy Mulyadi Bupati Purwakarta yang sudah kita kenal bersama ya. 3 itu Golkar dengan Demokrat ya. Ada lagi yang ketiga Pak Sudrajat, itu jenderal. Dan Saiku itu apa Gerindra dengan PKS, PAN. Yang keempat PDIP sendiri itu ya, Pak Tubagus dengan Pak Anton Carlian ya, yang mantan Kapolda Jawa Barat sebelumnya. Tenang we. Pilih yang betul-betul kira-kira menurut ilmu kita. 1 kuatun akidah, akidahnya benar. Yang takut ke Allah, yang yakin ke Allah. Karena kalau udah enggak takut ke Allah, pasti tidak akan bagus. Jadi yang pertama nanti dilihat akidahnya dulu. Dia Tuhannya siapa? Kan ada yang Tuhannya Allah, ada yang Tuhannya pangkat, ada yang Tuhannya patung, ada yang Tuhannya penilaian orang, jabatan. Cari yang mana pilihan A, oh, saya rahasia ya. Karena saya mah bagian ngingetin akidahnya dulu. Kemudian akhlak. Biasanya dari akidah itu birrul walidain yang kedua tuh. Lihat bagaimana hubungan dengan orang tuanya. Kalau senang memuliakan orang tuanya dengan tulus, nah biasanya lebih banyak pertolongan Allah. Lihat juga ibadahnya, kalau ke masjidnya hanya waktu kampanye, lasut, jangan dipilih. Kalau orang jauh dari masjid, siapa yang nolong? Ya. Nah sesama kandidat tidak usah saling menjatuhkan, dan yang menetapkan jadi mah adalah Allah. Begitulah, kita juga tidak usah sikut menyikut ya. gitulah hadirin. Siapa yang nanti jadi, Allah yang menentukan. Kalau Allah mau tentukan ini jadi, nanti dibalik-balikin hati orang pasti nyoblos yang itu. Tapi jadi belum tentu diridhoi Allah kalau orangnya tidak benar. Bisa istijraj, ya. Sesuatu baik atau tidak, lihat kalau dapat sesuatu dia makin dekat dengan Allah enggak. Pokoknya kalau sesuatu berkah, misalkan suami ibu naik pangkat, jangan dulu syukuran, kan belum kerjanya, ya. Jangan-jangan 3 bulan diberikan kamar khusus yang aman itu, yang banyak penjaganya. Barokahnya sesuatu itu, lihat kalau dengan sesuatu itu dia jadi dekat dengan Allah, makin kuat iman, makin banyak amal kebaikannya, makin kuat dakwahnya, dan makin sabar al-asr, itu barokah tuh. Ibu punya tas baru, lihat makin solehah tidak? Atau kemana-mana, tutup sok tas. Mau sholat tas simpan di depan Allah. Ini jadi kurang iman. Harus jadi makin dekat dengan Allah, makin bagus ibadahnya, makin banyak dakwahnya, makin sabar, nah itu makin beruntung. Insya Allah. Tapi kalau dengan jabatan makin rusak iman, makin buruk amal solehnya, makin jauh dari dakwah, makin tidak sabar, berarti dia mendapatkan fitnah lah dari sesuatu yang Allah berikan. Jadi kalau dikasih sesuatu, belum tentu kebaikan. Kebaikan itu kalau dia bisa menyikapi dengan sikap yang Allah sukai. Cukup sekian, kita tukar pikiran dulu. Oh, surat Ghafir ayat 64-66. Ini surat Ghafir 64-66, silakan disimak sebelum kita akhiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap. Allah membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rizki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang hidup kekal, tiada ilah selain Dia, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas dalam beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, aku diperintahkan agar berserah diri kepada Rabb semesta alam. Begitulah saudaraku, kita semua ciptaan Allah, tinggal di bumi ini juga Allah yang menetapkan, membentuk tubuh, rupa, bentuk tubuh Allah yang punya. Ada kalanya suatu saat kita dibuat sakit, mungkin diambil dunia ini, bahkan tubuh kita harus ridho. Dan semua rezeki datang dari Allah apapun bentuknya, Dia yang membuka, Dia yang menahan, Dia yang mengambil, melapangkan, menyempitkan. Allah terus kepadanya kita memohon, ya. Dan kita memang harus ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala yajdas, dan janganlah bersikap lemah. Makanya dalam agama ini niatnya sungguh-sungguh, amalnya sungguh-sungguh, dan selalu minta tolong ke Allah, karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa pertolongan Allah. Jangan lemah. Terima kasih hadirin. Ada yang akan didiskusikan? Saya kira cukup ini. Kalau ada yang nanya, boleh, sambil kita akan segera tutup dengan doa. Terima kasih. Semua jamaah ini penuh pengertian. Saya anjurkan kalau mau nanya ke AA yang ringan-ringan, kalau agak susah harus nanya ke Ustadz Abdul Somad. Ya. Apa Bu? Ibu mah terkaup, saya gembira, baru saja saya gembira enggak ada yang nanya. Jangan membuat orang tidak bahagia, Bu. Silakan, ada mikrofon. Kapan kita ketemu lagi? Lama dua minggu lagi, tanggal berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mama, saya mau nanya. Saya kan dikasih amanat sama kakak saya, ketitipan anaknya yang kuliah di sini. Tapi karena dia kebiasaan, mungkin kebiasaannya di sana ya, mungkin. Jadi sholat subuhnya itu suka terlambat. Gimana pertanggungjawaban saya ke Allah? Apakah saya harus membangunkan, seperti kata anak saya harus memukul dia karena dia kan udah kuliah, udah di atas 7 tahun. Gimana hukumnya? Saya udah berdoa tapi kayaknya belum ada hasilnya. Jadi gimana saya harus selama ini berbuat gitu? Saya baik. Punya beban itu, A. Usia berapa sekarang, Bu? 19 tahun. Di Ibu udah berapa lama? Di saya udah 5 bulan, 4 bulan ini. Iya, tapi ini sholat subuh hanya telat gitu? Iya. Sholat mas sholat. Sholat yang lainnya, kadang-kadang dia ngambilnya yang terakhir, jadi semamanya sholat luhur ya. Luhur itu, setengah tiga, dekat asar iya, gitu. Iya, mendekatin-dekatin gitu. Oh, jadi dia saya seneng kompak. Punya tanggung jawab. Anak saya suka ngomongnya, udah mah pukul aja, mah pukul aja. Masa saya harus mukul? Nanti kan emang harus dipukul terus? Gini Bu, di dalam surat Luqman ayat 18. Sebelum perintah sholat, ya, sholat tuh, coba 13, 14, 15, 16, yang 16. Sebelum perintah sholat itu sebetulnya ada satu perintah lain. Surat Luqman ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti. Baru yang ke selanjutnya, perintah sholat, ya kan? Ya bunayya aqimin salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi kenapa anak susah sholat? Karena biasanya pelajaran sholat didahulukan daripada pelajaran tauhid, Bu. Jadi untaiannya la tusyrik billah, pelajaran pertama bagi anak itu adalah jangan menyekutukan Allah. Jadi harus belajar ikhlas anak tuh, enggak bergantung ke orang tua, enggak berharap dan takut ke orang tua atau ke siapapun. Yang kedua, belajar untuk berbuat baik ke orang tua. Dan yang ketiga adalah anak harus sadar bahwa setiap perbuatan itu pasti disaksikan oleh Allah dan pasti ada balasannya. Ini penting. Jadi jangan sampai anak ini sholat buat nyenengin ibu, buat nyenengin bapak, tapi harus sadar bahwa apa yang dilakukan, kalau dia baik dia yang akan pikul, kalau dia buruk dia akan pikul. Itu surat ini anak-anak harus benar ngerti ini ya. Nah, sebetulnya sholat itu bukan kepentingan ibu bapak. Kalau kamu sholat, kamu yang bakal beruntung, masa depanmu dalam genggaman Allah. Otak ini milik Allah, sehat sakit milik Allah, selamat celaka juga dalam genggaman Allah. Nah, kamu udah balik. Kalau kamu enggak sholat, kamu dosa. Dan tiap dosa itu pasti jadi musibah buat dirimu. Jadi ibu mah hanya ngebantu. Ingat baik-baik, lihat saja. Nanti hati tidak tenang, urusan jadi rumit. Itu teh buah daripada perintah Allah yang enggak ditepati. Jadi kalau kita mukul, dianya enggak ngerti, ih, itu udah bukan ibu saya tukang pukul, malah enggak nyaman. Lebih baik diajak dialog dulu supaya tahu. Halo, sebelum perintah sholat itu ini dulu nih, akidah dulu. Akidah mah anaknya paksa sholat, jadi horor. Sholat itu jadi mengerikan. Oh, ibu bawa sapu, malah di YouTube tuh anak kamu bangun bawa setruman. Oh, kenapa sholat mengerikan begini? Karena memang SOP pendidikannya ada yang kelewat. Terima kasih hadirin, mudah-mudahan semuanya bisa menjadi orang-orang yang bersih tauhidnya. Doanya sudah hafal kan? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau terhadap apa-apa yang saya tahu, dan saya mohon ampun padamu dari apa-apa yang saya tidak tahu. Harus hafal itu dan minta ke Allah supaya tidak musyrik, karena musyriklah yang membuat kita jadi kolbun marid, bahkan na'udzubillah kolbun mayit. Mari kita baca Fatihah, Al-Ikhlas, Ayat Kursi, Al-Falaq, An-Nas, sambil bersedekah. Tadi Ustadz Komar sudah menyatakan, jangan pernah ragu-ragu ya, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Hafadol. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Sami ya Bashir ya Qarib. Duhai ya Allah yang Maha Menatap, wahai yang Maha Mendengar, wahai yang menggenggam diri-diri kami, berkahi majlis ini ya Allah. Wahai Allah yang Maha Pengampun, Engkau tahu apapun yang kami lakukan. Engkau saksikan setiap maksiat yang kami perbuat. Engkau melihat setiap dosa yang kami kerjakan. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelama apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni ya Allah maksiat yang sengaja kami perbuat. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ja'alna minat tawabin ya Allah, waj'alna minal mutatahirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut ya Allah, wa rahmatan inda al-maut, wa magfiratan ba'da al-maut. Ampuni ya Allah sebelum ajal kami tiba. Rahmati ketika nyawa kami engkau ambil ya Allah. Dan ampuni sesudah ajal tiba. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ampuni ya Allah ibu bapak kami, engkau tahu keadaan. Bagaimanapun keadaannya, darah dagingnya ada di tubuh kami ya Allah. Berikan kesanggupan kami membahagiakannya ya Allah. Jadikan doa-doa kami menjadi penyejuk hatinya. Ampuni ibu bapak kami, berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah, lapangkan kubur, ringankan hisab, jadikan ahli sorga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang jadi jalan hidayah sehingga kami dapat mengenalmu. Yang menjadi jalan sehingga kami bisa kembali ke jalanmu. Muliakan guru-guru kami ya Allah, keluarganya, keturunannya. Jadikan kebaikan apapun yang dapat kami lakukan mengalirkan pahala bagi orang tua, bagi ibu bapak kami, bagi guru-guru kami. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Juga ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kuatkan iman yang masih remah ya Allah. Berikan kesembuhan dari penyakit lahir, penyakit batin ya Syafi. Berikan kecukupan rezeki hanya yang halal ya Allah. Hanya yang berkah, jauhkan dari yang haram dan subhat. Jauhkan dari riba ya Allah. Ya Allah, lepaskan kami dari hutang piutang. Ya Allah, berikan rumah tangga yang penuh barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, akhlakul karimah, urusan yang membawa berkah. Karuniakan kepada kami istiqomah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada seluruhnya. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.